Sesekali hatiku berbicara tentang hakikat hayatku di dunia. Apakah hanya untuk bergembira, atau di sana adanya rahsia? Sesekali hatiku. sebagai kafarah dosa.